Sejenak kawan, cobalah pahami makna dari semua ini. Terlalu banyak air mata yang jatuh meratapi kesedihan kita. Mungkin ini sebuah peringatan tentang semua manusia yang telah merubah hakikatnya dan melupakan sang kuasa. Semua ini takkan berhenti jika keangkuhan masih bertahan, jika keajaibannya terabaikan. Segeralah bersujud kawan sebelum semuanya sia-sia. Itu yang terbaik buat hidup kita. Dan terlihat jelas menjadi cahaya bagi yang tersesat. Semua ini takkan berhenti jika keangkuhan masih bertahan, jika keajaibannya dan dunia.